merasakan seperti itu. Tetapi waktu tak berpihak kepadaku. Seandainya sejak rasa rinduku, betapa aku sangat menginginkan dirimu. Ku ingin selalu ada di dekatmu, memelukmu selalu tanpa ada batas waktu. Selalu tanpa ada batas waktu.